السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, para ikhwah yang ada di masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa TV Roja, pendengar radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang kita rasakan. Kita bersyukur kepada Allah taala, Allah memberikan kepada kita fasilitas untuk berhubungan dengannya dengan ibadah yang mulia, itu doa. Di mana pembahasan dari kitab Ad-Da'wah Dawa terkait dengan antara doa dan takdir. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata penulis yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, faslun ad-du'a wal qadar, pasal tentang doa, antara doa dan takdir. Wahuna su'alun masyhurun, wahuwa anna al-bad'u bih in kana qad quddira lam yakun buddu min wuku'ihi da'a bihi al-'abdu aw lam yad'u. Di sini ada pertanyaan yang masyhur, yang sangat terkenal, yaitu apa? Doa ya, yaitu sesuatu yang diminta, apabila sudah ditakdirkan dia pasti terjadi, apakah seorang hamba itu perlu berdoa atau tidak perlu? Wa in lam yakun qad quddir lam yaqa sawa'un sa'alahu al-'abdu aw lam yas'aluhu. Kalau memang sesuatu yang diminta tidak ditakdirkan, maka sama saja apakah seorang hamba tersebut berdoa atau tidak, maka juga tidak akan terjadi. Nah, ini fadannat ta'ifatun sihat hadha su'al fatarakat du'a. Sebagian kelompok kelompok orang menyangka ya pernyataan atau pertanyaan semacam ini benar, sehingga dia tidak berdoa, meninggalkan untuk berdoa. Ini Ibnu Qayyim Ibnul Qayyim mau memberikan penjelasan kepada kita tentang pandangan-pandangan yang salah, pandangan yang sesat. Bukankah semua sudah ditakdirkan? Kalau memang sudah ditakdirkan, buat apa dia minta? Minta dan tidak minta tetap sama, tetap terjadi. Kalau memang tidak ditakdirkan, untuk apa juga dia berdoa? Berdoa dan tidak ada manfaatnya, itu juga tidak mungkin terjadi. Nah ini, ya, sehingga apa? Ujung-ujungnya tidak mau berdoa, meninggalkan doa. Sementara kita lihat firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhan kalian mengatakan, berdoalah kalian kepada-Ku, maka Aku akan kabulkan. Banyak ayat-ayat, ya ibadi, kulukum jai' illa man ad'amtuhu fastad'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, kalian itu lapar, kalau orang yang Aku kasih makan padanya, maka mintalah makan kepada-Ku. Ibu Abbas masih kecil diajar apa? Wa idza sa'alta fas alillah. Wasta'anta fasta'in billah. Kalau kau minta kepada Allah. Ini semua ayat dan hadis terkait dengan doa, maka dia akan berfungsi. Tentu ini merupakan kesesatan yang nyata. Maka dia meninggalkan doa, kata Nabi. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, وقالت لا فائدة فيه وهؤلاء ما فرط جهلهم وضلالهم متناقضون فإن طرد مذهبهم يجب تعطيل جميع الأسباب. Ya. Kemudian orang yang tadi, kelompok tadi yang mengatakan tidak ada manfaatnya berdoa, lalu dia berdoa, dia mengatakan la fa'idata fihi, doa tidak ada faedahnya sama sekali. Ya. Dan mereka kata Ibnu Qayyim, ya, apa kata Ibnu Qayyim? Dengan kebodohan mereka dan kesesatan mereka, sebenarnya perkataan mereka itu sangatlah kontradiksi, ya, tanakut. Kenapa? Karena pendapat mereka mengharuskan atau mewajibkan ta'tila jami'il asbab, merusak dan membatalkan semua sebab, bertentangan dengan fakta yang ada. Maka fayuqalu li ahdihim, coba tanyakan kepada seorang dari mereka, in kana asy-syab'u war-ra'i qad qaddira laka fala budda min wuqu'ihima, akalka aw lam ta'kul? Sekarang coba tanya pada mereka, apabila ya kenyang dan lepas dari haus telah ditakdirkan kepadamu, dan itu pasti terjadi bahwa kamu kenyang dan kamu tidak haus, dan pasti terjadi itu kamu ditakdirkan, tanya, apakah kamu makan atau kamu tidak makan? Kenyang dan haus, kenyang dari lapar, lepas dari haus, sudah ditakdirkan tidak? Ditakdirkan, pasti terjadi. Nah sekarang kalau kamu yakin pasti terjadi, pertanyaannya kepada orang berapa tadi, kamu tetap mau makan atau tidak makan? Nah, ini, kalau saya begini, bagi orang yang beralasan meninggalkan kewajiban atau melakukan dosa dengan takdir atau tidak mau doa, suruh milih saja makanan nasi uduk spesial, nasi goreng spesial sama pasir spesial, coba milih yang mana, sebab takdir pasti terjadi, milih yang mana? Milih dia, gak pernah salah milihnya. Milih apa? Nasi goreng spesial ini, gak pernah salah. Nah maka begitu juga kalau emang haus lepas dari dahaga dan kenyang sudah ditakdirkan pada kamu dan itu masih terjadi, apakah kamu milih makan atau tidak makan? Milih mana kira-kira? Oh gak makan pasti terjadi itu, kenyang sama saya, gak mungkin ya, tidak mungkin ya, dia pasti makan. Wa illam yubdiro lam yoko'a akalta aw lam ta'kul, seandainya kenyang dan lepas dari haus tidak ditakdirkan dan tidak terjadi, apakah kamu makan atau tidak makan? Jawab, pasti dia makan. Wa in kana al-walad qaddira laka fala budda minhu wa ta'ta az-zawjata aw al-amata aw lam tuta. Kalau memang anak itu sudah ditakdirkan akan lahir ya, dan pasti akan ada anak, sekarang pertanyaannya, kamu akan menggauli istrimu atau budakmu atau tidak? Gak mungkin ya. Sementara untuk kenyang Allah jadikan sebab dengan makan, lepas dari haus Allah jadikan sebab yaitu minum ya. Jadinya adanya anak Allah jadikan sebab itu apa? Harus nikah, berhubungan sama istrinya. Nikah gak hubungan, sama saja saling pandang-pandangan. Kalau Allah takdirkan anak jadi anak, gak bisa. Nah, justru apa? Ketika disuruh baca, orang yang berhubungan sama istrinya, disuruh baca apa sama Nabi? Bismillah, apa semua kan? Oh gak apa, bahaya itu. Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma marjatana. Apakah sabda beliau? In quddira lahul walad lam yadurrahu syaitan. Kalau ditakdirkan jadi anak, insya Allah tidak akan digoda dan diganggu oleh syaitan. Kapan? Setelah berhubungan, berhubungan. Kalau ada hubungan punya anak, cuma satu dan tidak pernah terjadi lagi sebelum dan sesudahnya. Siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Dan Allah jadikan sebagai sebab. Nabi Isa lahir tanpa anak, tanpa ayah, tanpa berhubungan. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa yang memberi anak itu memang Allah Ta'ala. Bukan hubungan suami istri. Hubungan suami istri, Allah jadikan sebagai apa? Sebab. Nah ini kita dalam memahami persoalan. Maka akan menjadikan kita itu terbuka. Ya. Allah jadikan sebab. Sebab apa? Nabi Isa tanpa ayah bisa. Orang yang banyak menikah, pingin punya anak, juga banyak yang tidak punya anak. Tapi kalau pingin punya anak, harus lakukan sebab. Berarti menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa Allah lah sebagai al-musabbir, penyebab utamanya. Tapi kalau orang menafikan sebab, maka dia terjatuh ke dalam kesesatan. Berarti menafikan apa yang Allah ciptakan, yaitu berupa as-sabab-sabab. Ya. Wa illam yaqdir dzalik lam yakun fala hajata ila tazawwud wa tasarri. Kalau memang ya tidak ditakdirkan untuk jadi anak, maka dia tidak perlu untuk apa menikah dan mencari tawanan tersebut. Halumma jara hal qala hadza aqilun aw adami. Coba perhatikan, apakah orang yang berakal manusia mau berpendapat dan berbicara seperti itu? Bal hayal hayawanul bahim mafturun ala mubasyaratil asbab. Bahkan hewan yang enggak berakal, dia itu secara fitrah langsung melakukan sebab. Ya, coba antum, kita lihat ayam yang ketika ngepakan sayapnya, apa itu tujuannya? Itu agar keluar telur, kemudian ada anak ayam. Kita lihat binatang-binatang yang lain, semua berhubungan. Hewan saja fitrahnya membenarkan sebab. Hewan saja fitrahnya mengakui sebab ini. Apalagi kita sebagai manusia. Gak mungkin orang yang berakal memahami bahwa gak perlu. Ya, ini kalau sudah terlalu banyak, termasuk, jadi masuk sebab-sebab yang ada. Ya. Oleh sebab itu, kita sebagai orang beriman, harus benar dalam memahami takdir, ya, dan juga harus benar dalam memahami sebab dan akibat. Bagaimana supaya benar dalam memahami takdir, ya, sebagaimana tadi orang tadi, bahkan sama Ibnu Qayyim dibandingkan dengan hewan. Bal hayawanul bahim, karena memang ya sebel juga memahami orang-orang yang dangkal dalam memahami suatu persoalan, ya. Bal hal al-hayawanul bahim mafturun ala mubasyaratil asbab allati biha qawamuhu wa hayatuhu. Ya, bahkan hewan ternak saja ya fitrahnya yaitu apa, mengakui langsung dia lawan sebab, ya seperti ayam ditarik jantan ditarik betina, ya juga para pengembala itu tahu kapan kambing dan sapinya itu pingin kawin, ya enggak tahu, bahkan dirangsang untuk apa, biar punya anak-anaknya. Fal hayawanat aqalu wa afhamu min haula alladhina hum kal an'am bal hum adallu sabila. Bahkan hewan-hewan itu lebih berakal, lebih paham dibandingkan mereka ini. Mereka yang tadi mengatakan, oh gak perlu kalau Allah takdirkan kita kaya, buat apa kita berdoa? Kalau Allah takdirkan kita itu cerdas, buat apa kita minta? Nabi saja diperintah oleh Allah Ta'ala apa? Kul Rabbi zidni ilman. Suruh, kul Rabbi zidni, Allah tambahkan saya ilmu. Ini. Ini sudah salah, ya. Salah apa? Salah mindset, ya. Salah settingan akan menyebabkan kepada keanehan-keanehan. sehingga dibandingkan dengan hewan, bahkan hewan lebih berakal. Mereka seperti kal'an'am, bahum adol, seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Apa penyebabnya? Seperti dalam firman Allah, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh kami penuh neraka jahannam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Mereka punya akal, punya hati, tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya telinga, tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Punya mata, tidak dipakai untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ya. Oleh karena itu, mari kita minta kepada Allah Ta'ala, jiwa kita ini jiwa yang suci, yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Ya. Minta kepada Allah, qul rabbi zidni ilman. Minta kepada Allah diberikan pemahaman yang benar. Minta kepada Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Karena salah paham, gagal paham, akibatnya fatal. Ya. Akan tersesat. Yang mengatakan sesat adalah Allah Ta'ala. Kal'an'am bal hum adhal. Seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Ya, kebanyakan mereka-mereka yang tidak mau untuk berdoa, salah paham. Kan sudah ditakdirkan buat apa berdoa? Ini, ya. Kan sudah ditakdirkan buat apa berdoa? Ya, sebagaimana pada keterangan sebelumnya, ya, tidak perlu berdoa. Kemudian kata beliau, wa takayasa ba'duhum wa qala al-istighalu bid-du'a min babi ta'abbudil mahab yusibullahu alaihi da'i min ghairi an yakuna lahu ta'thirun fil matlubi biwajhihi ma. Ya. Sebagian mereka takayasa, ya, seperti orang cerdas, ya, berpura-pura seperti orang yang berakal, kemudian berkata, menyibukkan diri dengan berdoa. Ini seakan-akan ini suatu apa namanya, suatu analisa yang sangat jeli, ya, seperti muhakkik, menyibukkan diri dengan doa termasuk dari bagian semata-mata ibadah saja, di mana Allah Ta'ala memberikan pahala baginya. Tapi doa tersebut tidak akan ada pengaruhnya kepada apa? Kepada yang diinginkan. Jadi yang tumbuh minta harta, tidak ada pengaruhnya kalau sudah ditakdirkan Allah Ta'ala. Lantas bagaimana dengan sabda Nabi? Ya, la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah menolak takdir kecuali doa. Ya, makanya biasanya datang dari orang-orang yang takayasa, itu yang berpenampilan seperti orang alim, orang yang cerdas, orang yang begitu jeli dalam memahami persoalan, sehingga dia mengatakan menyibukkan diri dengan doa itu hanya ibadah saja, semata-mata ibadah di mana Allah kasih pahala, tapi tidak akan berpengaruh dengan yang diinginkan oleh orang yang berdoa. Ya. Wala farqa 'inda hadzal mutakayyis bainad du'a wa bainal imsaki 'anhu bil qalbi wal lisan fi ta'thiri fi husul batlu wa irtibati du'a 'indahu bihi kartibati sukuti wala farqa. Sehingga bagi orang ini tidak ada bedanya antara orang berdoa atau orang tidak berdoa. Ya, baik dengan hati maupun dengan lisan, enggak ada pengaruh untuk apa terhadap terjadinya sesuatu yang diharapkan dan diinginkan. Bagi mereka, mereka mengatakan, ya, menghubungkan doa seperti apa? Seperti orang yang diam. Orang yang diam sama doa enggak ada bedanya. Ya. Bahkan sebagian mengatakan waqala taufatun ukhra aqyas min haula dari doa alamatun mujarrabatun nasabaha Allah Subhanahu wa taala amaratan ala qada'il haja famata وفق العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمرة على أن حاجته قد انقضت. Ada lagi yang lainnya. Ibu merasa cerdas, berakal, merasa ya daripada mereka. Di mana mereka mengatakan bahwa itu hanya sekedar tanda saja yang Allah berikan sebagai tanda terhadap tercapainya hajat ketika seorang hamba tersebut mendapatkan taufik ketika berdoa, maka itu tanda-tanda hajatnya itu diterima. Ya. Ini lebih dikatakan lebih bagus daripada yang pertama, tapi tetap salah. Seperti apa? Wa kadza kama idza ra'ina ghiman aswad baridan fi zaman asyita fa inna dhalika dalilun wa alamatun ala annahu mutir. Seperti kita lihat ketika ada awan tebal hitam dingin waktu musim dingin, itu menunjukkan tanda mau hujan. Maka semuanya tidaklah benar ya. Wa qalu hadza hukmu taat ma'a sawab wal kufri wal ma'asi ma'a liqab li amaratun mahaddah li wuqu'i sawab wal iqab la anna asbabun lah وَقَدَ عِنْدَهُمُ الْقَسْرُ مَعَ الْإِنْكِسَارِ وَالْحَقُ مَعَ الْإِحْرَابِ وَالْإِزْهَاقِ مَعَ الْقَتَلِ لَيْسَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ سَبَبًا الْبَتَّةِ. Mereka juga berkata begitu juga dengan hukum ketaatan. Taat dapat pahala, kufur dan maksiat dapat siksa, maka itu semua tanda-tanda semata-mata terjadinya pahala dan siksa dan azab, bukan karena sebab. Jadi ini kelompok-kelompok yang memang menafikan sebab. Ya. Antara pecah dan dipecah itu ya sebagai tanda saja. Kebakaran dan pembakaran, terjadi pembunuhan dan orang yang membunuh, itu tidak sebab. Ya, tidak ada sebab. Wala irtibat bainahu bainama yatarattab alaih, tidak ada hubungannya illa bimujarradi al-ithrar al-adi ila at-ta'thir as-sababi, ya, tidak kecuali hanya sekedar hubungan belaka, tidak ada hubungan sebab akibat. Berarti di sini memang ada orang yang menafikan sebab, sementara al-sunnah tidak begitu. Oleh karena itu, yang memasukkan kita ke surga, amal kita atau rahmat Allah. Rahmat Allah. Tapi Nabi mengatakan, imanu sebelum ia selama kulikulahu, berbuatlah, beramallah. Masing-masing akan disukakan ke surga. Dengan berjutaan. Bilkal jannatu minati unistunuha bima kuntum. Tak malun. Itulah surga yang diwarisi untuk kalian. Dengan apa? Dengan sebab amal kalian. Yang masuk surga kita adalah rahmat Allah, sementara amal kita menjadi sebab. Ya. Karena Allah membalas dengan rahmatnya orang-orang yang melakukan amal sebagai sebab. Demikian. Ya. Allah membalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini para jemaah. Wa khalafu bi dzalika al-hissa wal aqla wa syara' wal fitrata wa sa'ir at-tawa' wa sa'ir at-tawaf al-uqala bal adhaqu 'alaihim al-uqala. Nah, maka ini menyelisihi panca indera, akal, syariat, fitrah, dan juga semua orang-orang yang berakal, bahkan ya mereka ini telah membuat orang-orang berakal tertawa. Masa ya sebab dinafikan ya. Antara orang sholat sama orang dapat surga, dapat pahala. Pahala bukan karena dia melakukan apa? Sholat, gak ada hubungannya. Tentu ini merupakan sesuatu yang salah. Apa kata beliau? Was-shawab annaha hunaka qisman tsalitsan ghayra ma dzakarahu as-sa'il wa huwa anna hadzal maqdur qudira bi asbabin wa min asbabihi ad-du'a Ya. Yang benar di sini adalah yang ketiga. Selain yang dikatakan oleh penanya tadi, bahwa yang telah ditakdirkan itu, ya, semua yang ditakdirkan Allah Ta'ala itu ditakdirkan dengan sebabnya. Di antara sebab adalah doa. Falam yaqdir mujarradan an sababih walakin qaddara bi sababih. Tidaklah ditakdirkan bebas lepas dari sebab, tapi juga Allah Ta'ala takdirkan dengan sebab-sebabnya. Nah, oleh karena itu harus paham betul bagaimana, ya, pemahaman takdir. Kita akan benar dalam memahami takdir jika terpenuhi iman apa? Empat tingkatan. Apa saja, Ikhwan? Ya, empat tingkatan dalam memahami takdir. Empat martabah. Yang pertama, ya Pak, apa? Ada empat. Apa? Martabatul takdir, martabatul qadar. Yang pertama, martabatul ilmi, ilmu. Yang kedua, al kitabah. Yang ketiga, nah ini lupa lagi nih, al masyiah. Yang keempat, al khalqu. Supaya benar dalam memahami takdir. Ya. Yang pertama, ilmu, bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum Allah ciptakan. Sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi. Sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 12. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwa Allah Ta'ala maha tahu terhadap segala sesuatu. Yang kedua, ilmu itu apa? Semua sudah ditakdirkan dalam surah Al-Hajj ayat 70. Ya. Annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi. Inna dhalika fi kitab. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Sudah terkitab, tercatat dalam kitab Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardh bi 50 alf sana. Allah telah menetapkan, mencatat takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum mencipta langit dan bumi. Yang ketiga, al-masyiah. Itu al-masyiah itu apa? Kehendak, bahwa kehendak kita tergantung dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Surah At-Takwir, ya. Ayat terakhir, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak Allah. Yang keempat apa? Al-khalqu. Ya, yaitu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika memahami takdir ini, ya, benar, maka tidak mungkin keluar yang aneh-aneh seperti tadi. Dan Nabi sudah menyuruh malu. Setiap kalian sudah takdirkan surga nerakanya. Ya, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu min al-jannah. Wahai Alulina, fakal ya Rasulullah, afala natakilu ala kitabina, wanadaul amal, fakal aikmalu, fakulim yasarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian sudah ditetapkan tempatnya di surga dan di neraka. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau begitu kita tidak perlu berdoa, tidak perlu apa beramal, kita cukup menyandarkan diri kepada takdir. Apa kata Nabi? Beramallah, berbuatlah. Masing-masing akan dimudahkan menuju kepada penciptaannya. Iqmalu, disuruh beramal. Ya. Maka Allah Ta'ala, "Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Ya, ini. Ini kalau benar, kalau salah maka enggak perlu berdoa, tidak perlu nanti ya lama-lama tidak perlu berbuat apa saja. Kenapa? Karena sudah ditakdirkan. Namun untuk urusan dunia, meskipun sudah yakin yang ditakdirkan, kok dia milih makan enggak milih diam saja? Sudah tahu ditakdirkan, anak pasti ditakdirkan, dia gak pernah, ya, dia mantengin istrinya, dipelototin saja, pasti dia berhubungan dengan istrinya. Ini itu urusan dunia. Tapi urusan akhirat sudah gak buat, gak perlu doa, lama-lama gak perlu sholat. Kalau Allah takdirkan surga, surga, meskipun kamu sholat, kalau Allah takdirkan neraka, neraka. Maka banyak orang yang berargumentasi dengan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat yang dilakukan. Sudahlah mas, jangan banyak ngomong. Kalau memang Allah takdirkan saya sholat, saya sholat. Kalau memang Allah takdirkan saya pakai jilbab, saya pakai jilbab ini. Tetap harus ada dakwah. Jangan putus asa. Tidak mungkin mereka yang beriman dengan bid'ahnya kemudian mau rujuk. Siapa bilang? Orang yang mau bunuh Nabi, didakwai oleh Nabi, Umar Al-Khattab, masuk Islam. Nabi doa, ya Allah, muliakan Islam ini dengan doa Umar Al-Khattab. Dan dakwah berlangsung. Kenapa Umar Al-Khattab melawan Nabi? Karena ada dakwah. Dan Nabi juga berdoa. Ini. Sehingga jangan kita putus asa mendakwahi orang-orang yang berbuat bid'ah, berbuat syirik. Tetap kita mendakwahi dengan cara apa? Dengan cara menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Mengingkari, ya, yaitu yang mungkar. Mengingkari khilafiyah. Ya. Khilaf. Ulukoyo mengatakan dalam Ilamul Muqin beda antara al-masail al-khilafiyah dan al-masail al-ijtihadiyah. Masail al-khilafiyah wajib diingkari. Kalau nyata-nyata sudah menyelisihi sunnah. Ya. Demikian ikhwan. Maka apa? Oh, janganlah sekarang ini enggak bisa mereka enggak bakal mau, enggak bakal terima. Enggak terima bukan urusan kita. Kita menyampaikan dengan hikmah. Kita menyampaikan hikmah itu apa? Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah di Sunnah. Demikian para jemaah rahmati Allah. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa untuk melakukan sebab. Namun ingat, bukan sebab itulah yang membuat segalanya. Tapi siapa? Al-Musabbib Huwallah Subhanahu wa ta'ala. Maka terkait dengan sebab, ya, ada dua macam sebab. Sebab kauni, sebab syar'i. Sebab kauni adalah seperti sebab akibat, ya. Orang berobat, bikin obat panas, turun panas. Kemudian syar'i seperti orang dirukyah dengan Quran, maka digabung antara sebab kauni dan syar'i. Kemudian bukan sebab itulah yang menjadikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala menjadikan sebab. Ya. As-sabab, berapa kali saya sampaikan, adalah ma yatawassal bihi ila ghairi. Sesuatu yang bisa menghantarkan dia kepada yang lain. Antum kita minum air, ya, kemudian kita pakai, nggak pakai sedotan, nggak mungkin. Atau membahas sumur, ya, ambil air di sumur, tidak mungkin, harus turun. Maka kita jadikan tambang, ya, sama timba untuk ambil air. Nah, tambang itulah sebabnya, tali itu sebabnya, bukanlah timba, ya, bukan tali yang ambil air, tapi timba. Tapi timba kalau tidak ada, tali tidak bisa ambil air. Maka jadikan sebab, ya, namanya ma yatawassalu bihi ila ghairi, seperti obat, ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menjaga akidah dan keyakinan kita yang benar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio, mungkin waktunya juga silakan tafadhol. Naam Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembagian ilmu yang bermanfaat, uraian materi yang sungguh luar biasa yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan hasanah ilmu kita semuanya. Dan kini saatnya Ikhwatul Islam kami berikan beberapa menit ke depan untuk Anda bertanya di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan bacakan terlebih dahulu pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Kabupaten Sumedang. Ustadz, saya memberanikan diri untuk mengirim SMS ke Roja TV. Yang ditanyakan, harus sering membaca doa atau surat apakah supaya keluarga kami tidak terkena serangan santet alias teluh? Kami sekeluarga sudah kehabisan akal dan biaya karena serangan santet sudah 2 tahun. Keadaan mulai tidak bisa melihat sejak awal 2018. Silakan Ustaz, mohon berikan pencerahan. Fadhil. Baik. Yang harus dipahami bersama pertama adalah ya, itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Harus sabar, insya Allah dibalas dengan pahala ya, dan diangkat dosa. Yang kedua adalah santet tersebut hanya sebab ya, hanya sebab, dan Allah Ta'ala melarang santet atau sihir ya. Allah melarang sihir. Yang ketiga terkait dengan pertanyaannya, apa harus dilakukan? Doa dan bacaan Quran. Baca surat Al-Baqarah. Baca doa pagi petang, zikir pagi petang. Baca surat Al-Baqarah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaitana yanfir minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Rawi Muslim. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Baca, jangan berhenti. Ya, setiap hari dibaca. Apalagi tadi sudah dengar semuanya terkena ya, dibaca surat Al-Baqarah. Insya Allah Allah Ta'ala akan tolak semuanya itu, karena setan akan lari dari rumah dia bacakan Al-Baqarah. Coba minta beli kitab yang di situ ada doa zikir pagi dan petang, dan juga doa-doa yang lain. Baca surah Al-Baqarah yang lain ya, di antaranya maaf ya, doa zikirnya yang ditulis oleh Ustaz Abdul Fadil Yazid Nabi Qadir Jawas. Bisa semua doa-doa terkumpul di sana yang makfur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar rumah doa, masuk rumah, kemudian makan, mau tidur, semuanya. Semua ada doa-doa yang diajarkan makfur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ya, jika yang berdoa seperti orang yang memanah, panahnya jelas, benar, talinya kencang, kemudian tangannya kuat, insya Allah tepat sasaran. Seperti orang yang menembak, dia mahir, maka tepat akan sasaran. Meskipun tembaknya canggih, kalau dia tidak mahir, pistolnya bagus, kalau dia tidak mahir, tidak mungkin bisa tepat sasaran. Bisa-bisa kena kepalanya sendiri. Ya. Oleh karena itu, enggak, tangannya kuat. Seperti sebelumnya oleh Ibu Koyim, Jauzia, perhatikan adab-adab dalam berdoa, insya Allah. Dan saya sampaikan bersabar dengan ujian tersebut. Allahu a'lam bissawab. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat untuk khususnya Bapak tadi yang bertanya dan kita semuanya yang mendengarkan di kesempatan pagi hari ini. Untuk selanjutnya Ikhwatul Islam, kami bacakan kembali pesan singkat dari seorang Bapak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, doa apakah agar memperkuat saya untuk bisa mengajari dan menanamkan iman kepada orang tua saya yang telah berumur 60 tahunan, agar dia merasa tanpa sedang diajari oleh anaknya, karena saat ini dia selalu marah, mengeluh tentang kehidupan ini, memaki kadang dengan ngomong kasar dan lain sebagainya. Sebagai anak sangat menyayangkan hal tersebut, dan kami ingin orang tua kami menjadi masuk surga kelak. Silakan Ustaz. Hendaklah kita doa ya, untuk apa? Diberikan hidayah. Sebagaimana Nabi mendoakan Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah dengan doa apa? Allahumma sabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, kokohkan dia dan jadikan dia hadiyan mahdiyan, orang yang bisa memberi petunjuk dan orang yang dapat petunjuk. Itu di antara doa ya. Atau doakan dengan Allah maghfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan juga istighfar untuk beliau, untuk orang tua. mintakan supaya berhidayah, mintakan supaya dibuka hatinya. Kalau memang ada doa yang mahfuz seperti tadi dan Bapak bisa, antum bisa lakukan. Kalau tidak, pakai bahasa kita, ya Allah bukakan hati orang tua saya. Allah waftah qalbahu lil ilmi wal amal. Ya Allah bukakan hatinya agar mudah menerima ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan pencerahannya. Selanjutnya kami akan beralih ke penelpon. Silahkan untuk Anda ingin bertanya langsung via telepon kepada Ustaz di 021. Ya, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Iwan dari Keranggan. Silahkan Pak Iwan pertanyaannya. Ya, begini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ustaz. Bagaimana kaitannya antara amal ibadah kita yang katanya dapat merubah nasib atau menjadi sebab perubahan takdir, lalu kaitannya dengan Lauful Mahfudz yang sudah menulis semua catatan atau apa yang akan terjadi di dunia ini? Sudah Bapak, cukup itu saja. Ya, saja. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Jazakallahu khairan. Oh iya. Silakan Ustaz. Terkait dengan takdir, pertama Pak Asy-Syaukani menjelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 39 Allah berfirman, "Yamhullahu ma yasha wa yusbit." Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ya. Di sini dijelaskan oleh Asy-Syaukani bahwa yamhullahu ma yasha, dan dibenarkan ya, diikut oleh Syekh Mansur Hasan Salman, yamhullahu ma yasha. Allah menghapus apa saja. Di sini apa saja maksud ma menunjukkan umum ya, memberi faedah umum. Apa saja, bukan hanya sekedar ayat dihapus dengan ayat, yaitu nasah atau yang lain, termasuk juga takdir. Ya, yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Nanti Bapak buka surat Ar-Ra'd ayat 39 ya. Kemudian kalau ada tafsir Ibnu Katsir, Bapak buka di situ ada atsar Umar Ibnu Khattab. Nah, ini menunjukkan bagaimana para salaf, salafus saleh memahami takdir. Ya. Di situ Ibnu Katsir membawa atsar Umar Ibnu Khattab. Ya, dari juga Imam Abu Jarir At-Tabari bahwa Umar bin Khattab beliau tawaf Ka'bah, mengenai Ka'bah, beliau nangis sambil berdoa. Apa doanya? Ya Allah, kalau engkau takdirkan aku menjadi orang yang celaka, maka hapuslah menjadi orang yang bahagia, yang celaka. Karena di dalam hadis Allah Nabi bersabda, "Inna hadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik." Yurusu ilayhi malak yunfakhu fihi ar-ruh fayu'maru bi 40 kalimatin bikadri rizqihi wa amalihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu kalian 40 hari berupa nutfah, kemudian berupa segumpal darah, lalu 4 hari ketiga segumpal daging, diutus malaikat, ditiupkan ruh, diperintahkan 4 perkara, rezekinya, amalnya, ajalnya, apakah dia sebagai orang bahagia atau celaka, ditetapkan. Tapi bagaimana seorang salafus soleh, sahabat Umar bin Khattab, di mana beliau adalah perawi hadis Jibril, ya, di dalamnya terkait dengan iman kepada takdir. Beliau berdoa, ya, keliling Ka'bah tawaf sambil menangis, ya Allah, kalau engkau takdirkan aku sebagai orang yang celaka, maka hapuslah menjadi orang yang bahagia. Dengan doa, Nabi bersabda, la yuridul qadar illa du'a, tidaklah menolak takdir kecuali doa. Kemudian kata Syekh Mansur Hasan Salman, apakah sia-sia Nabi bersabda begitu. Tidak mungkin, pasti semua pasti ada hikmah, pasti ada manfaatnya. Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz barakallahu fiik wa jazakallahu khairan, nampaknya pertanyaan dari Bapak tadi merupakan pertanyaan penutup di perjumpaan ini. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam buat kami. Silakan Ustaz. Baiklah ya, para jemaah, para ikhwan yang di masjid dan juga pemirsa pendengar Roja, hendaklah kita menggunakan doa ini dengan sebaik-baiknya. Jangan bosan untuk berdoa, pasti Allah Ta'ala mengabulkan dan kita dapat pahala dengan berdoa. Kemudian hendaklah dengan benar memahami antara doa dan takdir dan sebab ya, dan hanya pemahaman salaf yang benar, hanya pemahaman ahli sunnah yang benar ya, dan dijamin oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bukan karena kesombongan. Sebab kita tahu siapa itu salaf, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita tidak ada aib menampakkan madhab salaf, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, karena hanya salafus soleh, pemahaman mereka yang benar. Oleh sebab itu, orang kalau mengatakan kalau salaf itu yaitu aslam ya. kalau khalaf ahkam ya, tentu saja kalau aslam pasti ahkam, lebih selamat ya, pasti lebih hikmah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.